Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Ad-Durs An-Nafisah fi Bayani Mutammimah Al-Ajurmiyah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita ketahui tentang huruf ataf itu terbagi menjadi dua. Ada yang at-tasyrik fil i'rab wal makna. Ini huruf ataf yang menyebabkan ataf dan matbu'nya sama dalam hal i'rab dan maknanya. Yang termasuk ini ada tujuh: al-wawu, al-fa, thumma, hatta, am, au, dan imma menurut jumhur ahli nahwu. Adapun menurut para peneliti, imma disebut harfu tafsil karena selalu bergantung dengan wawu, sehingga wawunya lah yang disebut ataf, sedangkan imma adalah huruf tafsilnya. Selanjutnya bagian huruf ataf yang kedua, as-sani at-tasyriku fil i'rabi faqat wa ya bal walakin wala. Kelompok huruf ataf yang menyebabkan ataf dan matbu'nya hanya sama secara i'rab saja, secara makna berbeda, meliputi bal, lakin, dan la. Al-awwal bal lil ibrabi wa ishtartu bil adfi biha syartani. Al-awwal ifradu ma'tufiha. Al-thani ayata qaddamaha isbatun au amrun au nafyun au nahyun. Bal bermakna ibrab. Syarat menjadi huruf ataf ada dua. Yang pertama, ma'tufnya mufrad, itu atafnya itu mufrad. Yang kedua didahului oleh isbat, yakni tidak nafi, atau didahului oleh fi'il amr, atau didahului oleh nafi atau nahi. Fal isbat nahu qama zaidun bal amran. Isbat sini contohnya jumlah yang tidak ada nafinya. Qama Zaidun, Zaid berdiri. Bal amran, bahkan amr idrab ya. Berarti amr juga berdiri. Wal amru nahu ibrib Zaidan bal amran, ay bal ibrib amran. Yang terletak setelah fi'il amr ibrib Zaidan. Bukulah Zaid bal amran, bahkan si amr, yakni bal ibrib amran. Si amr juga kamu pukul. Wa makna bal ba'da isbat wal amri, makna bal setelah isbat tadi dan setelah fi'il amr, sarful hukmi amma qablaha wa isbatu ma ba'daha, yakni berpaling dari hukum sebelumnya untuk ditetapkan juga pada hukum sesudahnya. Jadi kalau bal sebelumnya itu isbat dan fi'il amr, maka maknanya lil ibrab. Jadi hukum sebelumnya dibawa juga untuk hukum sesudahnya. Qama Zaidun bal amran, Zaid berdiri, bahkan amr, amr juga berdiri berarti ya. Jadi hukum yang pertama dipalingkan atau dialihkan ke hukum sesudahnya. Ibrim Zaidan bal Amran, pukullah Zaid, bahkan si Amr juga pukul. Berarti hukum memukul Zaid, nah ini dialihkan juga untuk hukum memukul Amr. Fannafyu nahfu ma qama Zaidun bal Amran ay bal qama Amr. Adapun kalau sesudah nafi, contohnya maqama Zaidun bal Amran, Zaid tidak berdiri tapi Amr berdiri. Wa nahyu, adapun setelah nahi, nahwu la tabrib Zaidan bal Amran, jangan kamu pukul Zaid tapi si Amr yang kamu pukul, ay bal tibrib Amran. Wa makna bal ba'da nahyi wa nahyi takriru hukmi ma qablaha ala khalatihi wa isbati nakirihi. Ya, bukan ba' itu, nakirihi. Ya, bot lima ba'da. Bal yang terletak setelah nafi dan nahi, maknanya ialah menetapkan hukum sebelumnya. Ya, dan menetapkan hukum sebaliknya untuk sesudahnya. Nah, kalau kita simpulkan, makna bal setelah nafi dan nahi ialah semakna dengan lakin atau istidrak. Berarti hukum sebelumnya dan hukum sesudahnya itu berbeda. Seperti tadi itu, maqama Zaidun bal Amr, Zaid tidak berdiri tapi Amr, berarti semakna dengan lakin, lakin Amran koma atau lakin koma Amran, tapi si Amr yang berdiri. La talbrib Zaidan bal Amran, jangan kamu pukul Zaid tapi Amr, berarti Amr lah yang kamu pukul. Ya, nah lakin ibrib Amran gitu. Jadi cirinya seperti itu. Kalau sebelum bal adalah isbat, tidak ada nafi, tidak ada nahi atau fi'il amr, maka bal maknanya lil ibrab. Berarti hukum yang sebelumnya dibawa ke hukum sesudahnya. Kalau bal setelah nafi atau nahi bermakna istidrak seperti lakin, ya. Berarti hukum sebelumnya sama hukum sesudahnya itu berbeda. Berarti hukum sebelumnya itu ditetapkan, kemudian hukum sesudahnya ditetapkan sebaliknya. Nah, berarti kan beda, beda. Paham ya? Nah. Tanbih. Idza dakhalat bal ala jumlatin kanat harfa ibtida' la 'atif al-sahih. Jika bal masuk pada jumlah, maka bal disebut huruf ibtida', bukan huruf ataf, menurut pendapat yang benar. Nahwu qawlihi ta'ala am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haq. Ataukah mereka mengatakan Muhammad itu gila, bahkan Muhammad datang kepada mereka dengan membawa kebenaran. Nah, setelah bal ja'ahum itu jumlah, ya, maka bal di sini bukan huruf ataf tapi huruf ibtida'. Nah, maknanya apa? Ya, ibrab, sama maknanya, cuma hurufnya sudah berbeda, yang bukan huruf ataf lagi tapi huruf ibtida'. Jadi kesimpulannya, kalau bal terletak setelah isbat, isbat itu berarti gak ada nafinya, gak ada nahinya, atau terletak setelah fi'il amr, maknanya ialah ibrab. Apa itu? Hukum sebelum bal dialihkan ke hukum sesudahnya. Nah, sebelumnya misalkan berdiri, maka sesudahnya juga berdiri. Hukum sebelumnya misalkan tidak berdiri, hukum sesudahnya juga tidak berdiri. Nah, begitu. Qama Zaidun bal Amron. Berarti Zaid sama Amr sama-sama berdiri. La tabarib ibrib Zaidan bal Amran. Pukullah Zaid, bahkan Amr juga pukullah. Nah, gitu ya. Berarti hukum sebelumnya dialihkan ke hukum sesudahnya. Tapi kalau sebelum bal itu adalah nafi atau nahi, maka maknanya ialah istidrak seperti lakin. Jadi hukum sebelumnya ditetapkan, kemudian hukum sesudahnya ditetapkan sebaliknya. Nah, berarti kebalikan dari hukum sebelumnya. Maqama Zaid, Zaid tidak berdiri, bal amran, tapi amr, berarti amr yang berdiri. Seperti itu. La tabrib Zaidan bal amran, jangan pukul Zaid tapi amr, berarti yang dipukul amr bukan Zaid. Kemudian kesimpulan yang terakhir untuk bal, kalau setelah bal itu adalah jumlah, maka bal bukan huruf atof tapi huruf ibtidak. Nah, menurut pendapat yang sahih. Tsani lakin li istidrak syaratu lil atfi biha salasatu syurut. Al-awwal ifradu ma'tufiha, al-thani ay taqaddamaha nafyun aw nahyun, al-thalis alla tusbaqa bil wawi. Nahwu la tabrib Zaidan lakin amran ay lakin idrib amran, ma martu bi rajulin salih lakin talih ay lakin bi rajulin talih. Lakin maknanya istidrak, yakni hukum sebelumnya ditetapkan, hukum sesudahnya ditetapkan sebaliknya. Nah, pertentangan ya antara hukum sebelumnya dan sesudahnya. Syarat lakin disebut huruf ataf ada tiga. Yang pertama maktufnya mufrad, yang kedua didahului oleh nafi atau nahi, yang ketiga tidak didahului oleh wawu. Nah, contoh la tadrib Zaidan, kamu jangan pukul si Zaid. Lakin amran, tapi si amr. Maksudnya lakin idrib amran, tapi si amr kamu pukul ya. Ma martu bi rajulin sholih, aku tidak melewati laki-laki yang sholih. Lakin tolihin, tapi tolih maksudnya ialah lakin bi rajulin sholih, tapi yang aku lewati ialah laki-laki yang tolih, yang jelek. Tanbih, idza dakhalat lakin alal jumlah, kalau lakin masuk pada jumlah, awlam mitaqaddamha nafyun aw nahyun, atau tidak didahului oleh nafi atau nahi, aw sabaqat hal wawu, atau didahului oleh wawu, kanat harfa ibtida'in, maka disebut huruf ibtida'. Berarti kalau salah satu dari tiga syarat itu tidak terpenuhi, salah satu dari tiga syarat itu tidak terpenuhi, maka lakin bukan huruf ataf tapi huruf ibtidak. Nah, qama amran lakin Zaidun lam yakum. Nah, Zaidun lam yakum itu jumlah ya, mubtada khobar, jumlah ismiyah. Maka lakin di sini bukan huruf ataf tapi huruf ibtidak. Itulah sebabnya mengapa Zaidun boleh jadi mubtada ya, lam yakum khobarnya. Jadi kalau pengen lakin sebagai huruf ataf ya, setelah lakin bukan jumlah, mufrad ya, Iqama amran lakin Zaidun. Nah, itu mah apa namanya? Qama amran atau qama amran lakin Zaidun gitu ya. Tapi kalau setelah lakin itu jumlah, maka lakinnya huruf ibtidak. Lam yakum Zaidun lakin qama amran. Zaid tidak berdiri, tapi Amr yang berdiri. Nah, di sini setelah lakin jumlah. Sebelum lakin ada nafi, berarti tambah kuat lakin sebagai huruf ibtidak, bukan huruf ataf. Ya. Qama amran walakin Zaid lam yakum. Amr berdiri, tapi Zaid tidak berdiri. Nah, lakin didahului oleh apa ini? Wawu. Maka lakin di sini ialah huruf ibtidak. Nah, disinilah letak keunikannya ya. Jadi kalian harus teliti dengan lakin. Kalau sesudah lakin berupa jumlah atau sebelum lakin tidak didahului nafi atau nahi, atau lakin didahului oleh wawu, maka lakin itu adalah lakin huruf ibtidak, bukan huruf ataf. Ya. Nah, tadi contohnya lam yakum Zaidun lakin qoma amran. Ini karena setelah lakin berupa jumlah fi'liyah, maka lakin adalah huruf ibtidak, bukan huruf ataf ya. Sekalipun didahului oleh nafi, lam yakum Zaidun. Kalau lam yakum Zaidun lakin amran, lakin di situ huruf ataf apa huruf ibtidak? Lam yakum Zaidun lakin amran, itu lakinnya huruf ataf apa huruf ibtidak? Huruf ataf ya. Tayyib. Qama amran walakin Zaid lam yakum. Walakin di sini lakin huruf ataf apa ibtidak? Huruf ibtidak, karena didahului oleh apa ini? Wawu ataf. Karena enggak mungkin kan dua huruf ataf beriringan. Nah, seperti itu. Berarti wawunya yang wawu ataf, lakinnya huruf ibtidak. Walaupun setelah lakin ufrat ya boleh. Qama amran walakin Zaidun misalkan. Itu bukan huruf ataf tapi huruf ibtidak. Karena ada huruf ataf yang mendahulunya. Kemudian kalau ada lakin didahului oleh huruf ataf, ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, lakinnya itu lakin huruf ibtidak, seperti itu. Kemungkinan yang kedua, lakinnya ialah lakin mukhaffafah. Lakin yang asalnya lakin nah ditakhfif ya. Nah. Asalis yang ketiga, la linafi hukmi amma ba'daha wa ishtaratu lil adfi biha salasatu syurut. Al-awwal ifradu ma'tufiha. Al-thani an tusbaqa bi itsbatin aw amrin aw nida'in ala rajih. Al-thalis alla tuqtarana bi 'atif. Nahu ja'a Zaid la amran. Idrib Zaidan la amran. Ya Zaidu la amran. La ini fungsinya menafikan hukum lafadz yang sesudahnya. Syarat lam menjadi huruf ataf ada tiga. Yang pertama, atafnya mufrad. Yang kedua, didahului oleh isbat atau didahului oleh fi'il amr atau didahului oleh huruf nida menurut pendapat yang rajih. Yang ketiga, la tidak diiringi oleh huruf ataf lain. Contoh, ja'a zaidun la amran, Zaid datang tidak amr. Ini memenuhi syarat ya. Setelah la mufrad, kemudian ada isbat sebelumlah ja'a zaid. Ibrim zaidan la amran, pukul zaid bukan amr. Nah, di sini setelah la mufrad sebelumlah fi'il amr. Naam. Ya zaidu la amr, wa zaid bukan amr. Nah, setelah la mufrad sebelumlah ada huruf nida, maka memenuhi syarat menjadi huruf ataf. Tanbih, idza taronat la bi'atifin kama fi nahwi ja'a zaid la bal amron fal atif bal aula. Fal atif bal, jika la diiringi dengan huruf ataf lain seperti dalam contoh ja'a zaidun la bal amron, nah, habis la ada bal. Nah, maka yang disebut huruf ataf itu balnya. Wala, nah, enggak pakai au tapi wa, hamzahnya dibuang. Wala nafyun lima qoblaha walaisat atifatan, lah hanya menafikan isim sebelumnya, bukan huruf ataf. Jadi kalau ada la diiringi dengan huruf ataf, maka yang jadi huruf ataf ya huruf ataf yang mengiringinya, la bukan ya. Itu karena kaidah umum yang sudah kita ketahui, tidak boleh ada dua huruf ataf yang beriringan. Kalau ada dua huruf ataf yang beriringan, maka kita putuskan salah satunya sebagai huruf ataf, yang lainnya tidak. Dan yang kita pilih adalah yang jelas-jelas huruf ataf tanpa syarat. Kalau yang pakai syarat-syarat itu kemungkinan bisa dibawa ke huruf yang lain. Nah, seperti kalau la, nah, la kan macamnya banyak. Kalau mau jadi huruf ataf syaratnya tiga. Nah, ketika ada bal misalkan yang mengiringinya, maka yang lebih layak menjadi huruf ataf itu bal, la tidak. Ya, makanya syaratnya tidak boleh diiringi dengan huruf ataf yang lain. Wallahu ta'ala al-biswar. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang ataf nasab. Selanjutnya, at-taukid. Ya, kalau kita ngebut ya. Wattauqitu barbani lafdhiyun wa ma'nawiyun. Tauqit ada dua macam, ada yang lafdhi, ada yang ma'nawi. Fal lafdhi i'adatul lafdhil awwal bi ainihi sawa'un kana isman nahwu ja'a zaidun zaidun aw fi'lan nahwu fa'aina il. Oh, fa aina ila aina najatu. Nah, nahwu ataka ataka. Nah. Allahikun. Ihbis ihbis. Ya. au kharfan nahu qawlihi la la abukhu bi khubbi basna innaha akhadat alayya mawathiqan wa uhuda au jumlatan nahu darabtu zaidan darabtu zaidan. Taukid lafzi itu dengan cara mengulangi lafaz yang pertama apa adanya, baik berupa isim, contoh ja'a zaidun zaidun, atau berupa fi'il ataka ataka alakhikun ikhbis ikhbis, atau berupa huruf, contoh la la abu khubi khubi basnah innaha akhadat alayya mawathiqa wa uhud, atau yang diulangi berupa jumlah darabtu zaidan wal ma'nawi walau alfadun ma'lumatun. Kalau tauqid ma'nawi tauqidnya dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu wa ya nafsu wal ain wa kullun wa jami' wa amatun wa kila wa kilta, itu berupa lafaz nafsun, ainun, kullun, jami'un, amatun, kila dan kilta. Wajibu ittisaluha bi dhamirin mutawabik lil mu'akkadi. Taukid maknawi wajib bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan mu'akkadnya. Nahu ja'al khalifah nafsuhu aw ainuh. Walaka anta jum'a bainahuma bisyarti anta qaddaman nafs. Engkau boleh menggabungkan keduanya, itu nafsun dan ain, dengan syarat nafsun dulu. Wajibu ifradu nafsi wal ain ma'al mufrad wa jam'ihi ma'al af'ul ma'al musanna wal jam'i. Wajib lafad nafsun dan ain berbentuk mufrad jika mu'akadnya mufrad, dan wajib dijamak dengan wazan af'ul jika mu'akadnya musanna dan jamak. Taqul ja'a zaidani anfusuhuma au a'yunhuma wa ja'a zaiduna anfusuhum au a'yunuhum wa kullun wa jami'un wa amatun yu'akkadu bihi al-mufrad wal jam'u wa la yu'akkadu bihi al-musanna. Lafaz kullun, jami'un dan amatun dipakai untuk mentaukidkan mufrad dan jamak, tidak dipakai mentaukidkan musanna. Taqul ja'al jaisu kulluh au jami'u au amatuh wa ja'at al-qabilatu kulluha au jami'uha au amatuha wa ja'a rijalu kulluhum au jami'uhum au amatuhum wa ja'at an-nisa'u kulluhunna au jami'uhunna au amatuhunna wa qila wa qilta yu'akkadu bihi ma'al musanna. Kalau qila dan qilta dipakai untuk mentaukidkan isim musanna. Nahu ja'a zaidani kilahuma wa ja'at al-hindani kiltahuma. Wa idza urida taqwiyatat taqid fa yajuzu ayyuta ba'da kulli bi ajma. Bi ajma. Ba'da kulliha bi jam'a wa ba'da kullihim bi ajma'in wa ba'da kullihinna bi juma. Kalau ingin memperkuat kembali taukid, maka setelah lafadz kulluhu ditambah dengan ajma', setelah lafadz kulluha ditambah dengan jam'ak, setelah lafadz kulluhum ditambah dengan ajma'un, setelah lafadz kulluhunna ditambah dengan juma'. Qala Allah Ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un wa taqul ja'al jaisu kulluhu ajma' wal qabilatu kulluhu jam'ak wa nisa'u kulluhunna juma'. Waqad yu'akkadu, pakai amsa di atas wawu ya, waqad yu'akkadu bi ajmu wa jam'a' wa ajma'in wa juma' biduni kullin. Terkadang lafad ajma', lafad jam'a', lafad ajma'in, lafad juma' dipakai taukid sekalipun tidak setelah kullun. Nahu wala'uwiyannahum ajma'in. Waqad yu'ta ba'da ajma' bitawabi'ihi wa yaqta wa absa wa abta. Setelah ajma' terkadang ditambah dengan tawabiknya itu akta absa abta naam, maknanya sama semua. Nahu ja'al qawmu kulluhum ajma'un akta'un absa'un abta'un waya bimakna wahid walidhalika la yutafu ba'du ala ba'din, semuanya itu semakna sehingga tidak boleh diatafkan satu sama lain. Li ana syai'al wahid la yutafu ala nafsi, karena sesuatu yang satu makna tidak ada atafnya. Wa tawkidu tabi' lil mu'aqqad fi raf'i wa nasbi wa khafdihi wa ta'rifi wa la yujuzu tawkidu raka' indal wasliyin. Tawkid itu mengikuti mu'aqqadnya dalam hal arafa, nasab, khafat, ma'rifat. Tidak boleh mentawkidkan isim nakirah menurut ahli nahwu basrah. Nah, pembahasan tentang tawkid fihi masail, ada beberapa permasalahan yang kita pelajari tentang masalah tauqid. Al-awwal atau al-ula, al-mas'alatul ula, at-tauqid lughatan at-taqwiyah. Tauqid menurut bahasa artinya menguatkan. Wastilahan wa tabi' yuqarrir matbu'ahu bi'adati lafdihi au bi'alfadin mahsusatin. Tauqid menurut istilah nahwu adalah salah satu tawabi' yang menguatkan matbu'nya dengan cara mengulangi lafad matbu'nya atau dengan menggunakan lafad-lafad tertentu. Al-mas'alatu as-saniyah at-tauqidu naw'ani lafdhiyun wa ma'nawiyun. Tauqid terbagi dua, tauqid lafdhi dan tauqid ma'nawi. Al-mas'alatu ats-tsalitsah at-tauqidu al-lafdhi wa at-tauqid bi'i'adati lafdhati matbu'ihi aw bimuradifihi. Disebut tauqid lafdhi jika tauqidnya tadi dengan mengulangi lafaz matbu'nya apa adanya atau dengan menyebut muradifnya, itu yang punya kesamaan makna walaupun beda lafaz. Fal awal, yang pertama itu pengulangan matbu'nya secara mutlak. Nahu ja'a Zaid, Zaid, ja'a ja'a Zaid, na'am na'am huwa Zaid, darabtu Zaidan, darabtu Zaidan. Lafaz yang kedua itulah namanya tauqid lafzi. Pengulangan dari muakkadnya secara apa adanya. Wa tsani nahu ja'a hadara Zaid. Nah, hadar ini semakna dengan ja'a sehingga disebut juga dengan tauqid lafdi. Al-mas'alatu ar-rabi'ah at-tauqidu lafdi yatba'u matbu'ahu fi jam'il umur mutlaqan. Tauqid lafdi mengikuti matbu'nya dalam segala urusannya secara mutlak. Kenapa? Karena tinggal mengulangi saja lafaz matbu'nya atau mu'akkadnya. Ja'a, ja'a. Na'am, na'am. La, la. Nah, karena tinggal pengulangan ya berarti ya sama. Saya apa ini? Mutlak. Al-mas'alatu al-khamisa at-tauqid al-ma'nawi wa tauqidul matbu' bi alfadin mahsusah wa ya an-nafsu wal 'ain kullun jami' 'amatun qila wa qilta. Sedangkan tauqid ma'nawi ialah mentauqidkan matbu'nya dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu dengan nafsun, ainun, kullun, jami'un, amatun, kila dan kilta. Jadi kalau menggunakan lafaz-lafaz tertentu maka disebut tauqid ma'nawi. Kalau mengulangi lafaz mu'akkad atau matbu'nya secara mutlak disebut tauqid lafzi. Khalas. Al-mas'alatu as-sadisah an-nafsu yu'akkadu biha al-mufradu wal-muthanna wal-jam'um. Lafaz an-nafsu bisa dipakai untuk menguatkan atau lafaz mufrad, musanna dan jama'. Wal musanna wal jam'u bi lafdhi anfus, tapi kalau muakkadnya berbentuk musanna atau jamak maka nafsunya menggunakan lafaz anfus. wajibu itisaluha bi dhamirin mutabiq lil muakkad, dan wajib bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Nahwu ja'a Zaidun nafsuhu, ja'a Zaidani anfusuhuma, ja'a Zaiduna anfusuhum. Jadi kalau muakkadnya itu mufrad maka pakai nafsuhu, kalau musanna dan jamak maka pakai jamak perwazan af'ul anfus. Adapun dhamirnya ya sesuai dengan muakkadnya, kalau musanna ya huma, kalau jamak mudzakkar ya hum. Ya, na'am. Al mas'alatu as-sabi'ah, al ain yu'akkadu bil mufrad wal musanna wal jam'. Lafat ainun digunakan untuk mentaukidkan lafat mufrad, musanna dan jamak. Al musanna wal jam'u bi lafdi ayun, sedangkan lafat musanna dan jamak pakai lafat ayun. Jadi ainun untuk mufrad, ayun untuk musanna dan jamak. Wajib itisaluha bi dhamirin mutabiq lil muakkad, wajib bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Ja'a Zaidun ainuhu, ja'a Zaidani ayunuhuma, ja'a Zaiduna ayunuhum. Hukumnya sama dengan nafsun, ya. Naam. Al-mas'alatu as-samina, kullun wa jami'un wa 'ammatun yu'akkadu bihal mufrad wal jam'u wa la yu'akkadu bihal musanna. Kullun, jami'un, 'ammatun, maknanya sama seluruhnya. Digunakan untuk mentaukidkan lafaz mufrad dan jamak, tapi tidak dipakai untuk mentaukidkan lafaz musanna. Taqul ja'al jaisu kulluhu au jami'uhu au 'ammatuhu wa ja'atil qabilatu kulluha au jami'uha au 'ammatuha wa ja'a rijalu kulluhum au jami'uhum au 'ammatuhum wa ja'atil nisa'u kulluhunna au jami'uhunna au 'ammatuhunna. Wajib itisalu bi dhamir mutabiq lil muakkad, wajib bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Setelah fat nafsun, ainun, kullun, jami'un, amatun, kalau jadi taukid maknawi harus bersambung dengan dhamir yang kembali kepada muakkadnya. Al-mas'alatu at-tasi'ah, kila wa kilta yu'akkadu bihal musanna. Nahu ja'a Zaidani kilahuma wa ja'atil Hindani kiltahuma. Kila dan kilta dipakai untuk mentaukidkan lafaz musanna. Contoh ja'a Zaidani kilahuma wa ja'atil Hindani kiltahuma. Jadi kalau kila untuk musanna mudzakkar, lafaz kilta untuk musanna muannats. Wajibu ayatasila bihima dhamiran ya'udu alal muakkad, wajib keduanya bersambung dengan dhamir yang kembali kepada muakkadnya. Harus dhamir, kalau tidak dhamir maka bukan taukid maknawi. Harus kilahuma, harus kiltahuma. Kalau misalkan bukan dhamir tapi isim dhahir, kila rajulain kiltal mar'atain, silakan, maka bukan lafadz taukid maknawi, tapi dianggap seperti apa ini, isim apa, maksur, i'rabnya muqaddarah. Al-mas'alatu al-'ashirah, idza urida taqwiyat at-taukid fa yajuzu ay yutaba'da kulli bi ajma' wa ba'da kulliha bi jam'a wa ba'da kullihim bi ajma'in wa ba'da kullihinna bi jam'. Kalau ingin memperkuat taukid, taukid itu sudah kuat, dikuatkan lagi, maka setelah lafat kulluhu bisa ditambah dengan ajma', setelah kulluha bisa ditambah dengan jam'a, setelah kulluhum bisa dengan ajma'un, setelah kulluhunna dengan jumat. Qala Allah Ta'ala, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kulluhum taukid, ajma'un taukid juga. Wa taqul ja'al jais kullu ajma' kulluhu taukid, ajma' taukid juga. wal qabilatu qul wa jam'a wa nisa'u qul hunna juma. Naam. Kulluhu pasangannya ajma. Ajmaun. Kulluha pasangannya jam'a. Kulluhum pasangannya ajmaun. Nah, kulluhu pasangannya ajma, kulluha pasangannya jam'a, kulluhum pasangannya ajmaun, kulluhunna pasangannya juma. Al-mas'alatu atha al-hadiyata asrah. Masalahnya ke-11. Wa qad yu'aqqadu bi ajma wa jam'a wa ajmain. Kurang titik. Jam'a kurang titik. Kasih titik. Wa jum'a biduni kullin. Terkadang lafaz ajma', jam'a' dan ajma'un serta jum'a' dipakai sebagai taukid tanpa kullun. Maksudnya enggak harus setelah lafaz kullun. Mereka kalau dipakai sebagai lafaz tauhid bisa. Lafaz apa nih? Taukid bisa. Nahu wal ughwiyannahum ajma'in. Ajma'in taukid maknawi. Al-mas'alatu tsaniyatu ashah wa qad yu'ta ba'da ajma' bi tawabi wa ya aqta wa absa wa abta. Ah, kebalik. Bukan atba ya, tapi abta. Ba dulu baru ta. Nah, ini. Itu kebalik. Tolong dikoreksi ya. Setelah lafaz ajma' bisa ditambahkan tawabi'nya. Wah. Yakni akta, absok, dan abta. Nahu ja'al qawmu kulluhum ajma'un akta'una absok'una abta'una. Kebalik. Nah, baknya dulu baru tak ya, abta'un. Nah, sudah taukid semua. Ja'al qawmu kulluhum taukid ajma'un ya taukid, akta'un ya taukid, absok'un taukid, abta'un juga taukid. Naam. Al-mas'alatu ats-tsalitsatu ash-shah, masalah yang ke-13, at-taukidul ma'nawi. Yatba'u matbu'ahu fi i'rab wa ta'rifi. Taukid maknawi mengikuti matbu'nya dalam masalah i'rab dan ma'rifatnya. Wakhtalafan nuhatu. Ah. Kati, bukan ikhtilaf. Ikhtalafa. Wakhtalafa an-nuhatu. Itu kan ikhtilafu. Ganti. Ikhtalafa. Lamnya sambung dengan fa tanpa alif. Ikhtalafa. Wakhtalafa an-nuhatu fi jawazi taukidin nakirah ala thalathati aqwal. Para ulama ahli nahwu berbeda pendapat tentang bolehnya mentaukidkan isim nakirah menjadi 3 pendapat. Kalau mentaukidkan isim ma'rifat, na'am, sepakat. Nah, kalau mentaukidkan isim nakirah, ada 3 pendapat. Al-awwal al-man'u mutlaqan. Pendapat yang pertama, dilarang secara mutlak. Khalas. Tak boleh mentaukidkan isim nakirah. Wa hadza qawlu jumhur al-basriyyin. Ini pendapat jumhur ahli nahwu Basrah. Atsani al-jawaz mutlaqan. Yang kedua, boleh secara mutlak, enggak masalah. Kita aja enggak boleh. Boleh-boleh saja ya. Nah, pakai syarat enggak pakai syarat-syaratan ya. Wa hadza qawlu ba'dil kufiyyin. Ini ucapan sebagian ahli nahwu Kufah. Atsalis at-tafsir. Yang ketika dirinci, fayjuzu in afada taukidahu, in afada taukiduha, wa yamtani in lam yufid. Boleh kalau yang ditaukidkan itu berfaedah. Tidak boleh kalau tidak berfaedah. Nakirah yang ditaukidkan itu boleh dengan syarat berfaedah. Kalau enggak berfaedah, enggak boleh. Cirinya berfaedah itu ada batasan tertentu, ada jumlah tertentu atau batasan tertentu yang jelas. Wa hadza qaul akhfas wa jumhurul kufiyyin. Ini pendapat al-akhfas dan kebanyakan alinahu kufah. Nahu sumtu syahran kullahu. Kullahu taukid ya. Muakatnya nakira syahran. Ini hukum asalnya enggak boleh, kata alinahu basal. Sebagian kufah mengatakan boleh-boleh saja, enggak peduli faedah atau tidak. Yang ketiga, kalau berfaedah boleh, kalau tidak berfaedah enggak boleh. Nah, syahran berfaedah apa enggak? Berfaedah. Kalau syahran itu ada batasan tertentu, 29 hari atau 30 hari. Syahran, usbu'an, yauman, atau yang lain yang jelas batasannya, ya, maka nakirannya mufidah, boleh. Taukid, mentaukidkan muakkad yang nakir tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang masalah taukid. Selanjutnya ialah al-badal. InsyaAllah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Jazakum khair atas ta'awunnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.